yang nyali tu katakan bahwasanya setiap hari ku merindukan dia. Angin masukkan aku ke dalam mimpinya, jadikan aku raja dan dia ratunya. Buat dia selalu memikirkan diriku. Cepat-cepat di jantung hatinya, sebelum hatinya jadi